Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Yurahimahullah fi kitabihi syarh sunnah. Wal imanu bil mizani yawm al qiyamah. Yuzanu fihi al khairu wal syarr. Lahu kiffatan walahu lisan. Al-Sunnah beriman kepada al-mizan yang ada di hari kiamat, timbangan yang akan ditimbang padanya al-khair wasyar, kebaikan dan kejelekan. Yani amal kebaikan dan amal kejelekan. Pada timbangan tersebut memiliki dua kifah, dua tempat timbangan, dua lengan. Walahu lisan, dan satu lisan, lidah. Termasuk di antara hal yang wajib diimani adalah al-mizan yang akan menimbang amalan-amalan hamba nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Al-wazn, timbangan pada hari itu adalah al-haq, benar adanya, yakni timbangan yang akan digunakan nanti di hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan setiap hamba. Maka barang siapa yang lebih berat, yang berat timbangannya, yakni timbangan amal solehnya, ini yang lebih berat, maka mereka orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang lebih ringan amal kebaikannya dan dibandingkan amal kejelekannya, maka mereka lah orang-orang yang merugi jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka terhadap apa yang mereka perbuat berupa kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Dalam ayat yang lain, khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, merugi diri-diri mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Yani apabila setelah ditimbang dari kebaikan-kebaikan seorang hamba dan kebaikan yang lebih berat karena timbangan pada hari kiamat itu memiliki dua lengan, dua tempat timbangan. Yang satu diletakkan amal kebaikannya pada sisi, yang lain diletakkan amal kejelekannya. Maka akan ditimbang dua amal tadi, mana yang lebih berat. Apabila lebih berat amal kebaikannya, maka akan bahagia hamba tadi. Sebaliknya apabila yang lebih berat adalah amal kejelekannya, maka akan binasa hamba tadi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan berada pada kehidupan yang ia ridhoi, ia senangi, yakni di surganya Allah. Dan barang siapa, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan apakah engkau tahu apa itu narun hamiyah, api yang sangat panas. Baik. Ini diantara bentuk keadilan dari Allah Jalla wa'ala, bahwasanya dia menimbang antara kebaikan dengan kejelekan. Yang diamalkan setiap hamba ketika di dunia dengan timbangan yarawnahu, yang mereka bisa lihat sendiri. Bukan dikatakan langsung amal kebaikanmu lebih banyak, amal kejelekanmu lebih sedikit. Tidak. Tapi justru Allah perlihatkan kepada mereka, ini amalan kebaikanmu, ini amalan kejelekanmu. Ditimbang. Yang bisa mereka lihat sendiri, bisa mereka saksikan sendiri. Ia mana timbangan tadi lahu kifatan, memiliki dua lengan, dua tempat timbangan. Pada salah satu sisi diletakkan amal kebaikannya, pada sisi yang lain diletakkan amal kejelekannya. Baik. Dan yang melisih ini adalah Al-Mu'tazilah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan Al-Mizan Iqamatul Adl, menegakkan keadilan. Yani bahwasanya Allah menghukumi hambanya terhadap hamba-hambanya dengan keadilan. Bas sampai di situ. Tidak dengan sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan sendiri oleh mereka, para hamba tadi, bagaimana prosesnya. Tapi Ahlussunnah mereka meyakini, mereka mengimani bahwasanya amalan-amalan tersebut akan ditimbang dengan timbangan yang ada wujudnya, yang mereka bisa lihat, yang digambarkan wujudnya lahu kiffatan wa lahu lisan, memiliki dua lengan, dua tempat timbangan dan lisan, lidah. Adapun lisan, apa yang dimaksud dengan lisan di sini? Bukanlah lisan lidah, yakni yang untuk berbicara, akan tapi yang dimaksud dengan lisan, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, lisanul mizan ma'ruf 'indan nas. Lisan pada mizan, pada timbangan itu diketahui oleh manusia. Yang disebut juga sebagai qalbul mizan, jantungnya timbangan. Alladzi yamilu yamnatan aw yasra, yang akan miring ke kanan atau ke kiri. Apabila sama berat antara yang kanan dan kiri, maka dia akan lurus. Tapi kalau salah satu yang lebih berat, maka dia akan miring ke arah yang lebih berat. Demikian juga ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, wa ammal lisan fahiyya syaukah allati ya'rifu biha mailal mizan ila ayyi jihatin kanat. Yang namanya lisan itu adalah jarum yang diketahui dengannya kemana timbangan tadi miringnya, condongnya ke arah mana, apakah ke arah kiffah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, mana yang lebih berat. Ini yang dimaksud dengan lisan pada mizan. Ini bukan maksudnya kemudian mizannya tadi, timbangnya tadi memiliki lisan kemudian ia berbicara, tidak. Tapi lisan di sini adalah lidah, yakni yang indikator ke arah mana lebih berat dari timbangan tadi. Baik. Dan timbangan ini lahu kifatan, memiliki dua lengan. Hal ini ditunjukkan dalam hadis-hadis, diantaranya dalam hadis yang masyhur, hadis bitaqah, hadis tentang kartu. Ya, ini tentang kisahnya seseorang yang ketika ia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq, diseru, dipanggil seseorang dari umatku di tengah-tengah seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Yang kemudian fa'in syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan, dibentangkan untuknya 99 lembar catatan amal kejelekannya. Tertulis padanya seluruh catatan amal kejelekannya, jumlah lembarnya ada 99 lembar, yang setiap lembarnya kullu sijil minha maddal basar. Kalau dibentangkan, dibuka lembaran tadi sejauh mata memandang, satu lembar saja, dibuka, dibentangkan lembarannya sejauh mata memandang, dan itu ada 99 catatan amal kejelekan. Kemudian dikatakan padanya, atunkiruna min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari apa yang ada di dalamnya satu saja? Silahkan diperiksa sendiri. Kalau ada yang tidak benar, silahkan diprotes. Ini keadilan dari kiamat. Silahkan dicek sendiri. Fayaqulu la ya Rab. Maka ia pun mengatakan, tidak wahai Rab. Kemudian dikatakan padanya, alaka udhrun au hasanah, apakah engkau memiliki udhur atau memiliki kebaikan? Kemudian laki-laki tadi mengatakan, fayaqulu la, saya tidak memiliki udhur lagi di hadapanmu. Sudah, pasrah, saya tidak memiliki kebaikan. Pasrah sudah dia. Walaupun ada menurut pikirannya, tidak bisa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyaknya lembaran amal jeleknya tadi. Fayuqalu bala innalaka indana hasanat wa innaka la zulmu alaik. Kemudian dikatakan padanya, ya bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Dan sungguhnya tidak ada kezaliman atasmu. Artinya walaupun ada sedikit, tetap akan dimunculkan kebaikan hamba tadi. Ini diantara keadilan, bentuk keadilan nanti di hari kiamat. Bahkan amal sekecil apapun tetap akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal dengan amalan kejelekan meskipun sedikit, remeh, sekecil apapun, pasti nanti di hari kiamat ia akan melihat hasil dari apa yang ia amalkan tadi. Demikian juga amal kejelekan, amal kebaikan, apapun itu, semuanya tidak ada yang luput. Fayukhraju lahu bitaqah, kemudian dikeluarkan untuknya amalan kebaikan ternyata dalam bentuk sebuah kartu. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalamnya tertulis dua kalimat syahadat. Fayaqul ya rab ma hadhihi albitaqah ma'a hadhihi sijillat. Dan ia pun dengan nada putus asa mengatakan, wahai Rab, apalah artinya kartu ini dibandingkan 99 lembar catatan amal ini. Ya, dikeluarkan enggak dikeluarkan sama aja, katanya. Fayuqalu innaka la tuzlam, maka dikatakan padanya, engkau tidak akan dizalimi. Fatudu'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah fatashatis sijillat wa saqulatil bitaqah. Kemudian diletakkanlah lembaran-lembaran tadi dalam satu kiffah, dan kartu kecil tadi diletakkan dalam satu kiffah. Ternyata yang lembaran-lembaran tadi lebih ringan dan yang lebih berat adalah kartu tersebut. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, juga Imam Ahmad, Tirmidzi, dan yang lainnya. Baik. Dari hadis ini sebagai dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya al-mizan itu memiliki kiffatan, dua kiffah, dua lengan, dua tempat timbangan, yang mana pada satu sisi diletakkan padanya amal kebaikan dan pada sisi yang lain diletakkan padanya amal kejelekan. Dan yang ditimbang nanti dari kiamat ini bukan hanya catatan amalnya, bukan hanya catatan amalnya. Demikian juga ditimbang orangnya, bahkan orangnya ini juga ditimbang. Dalilnya diantaranya hadis riwayat Muslim, disebutkan suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya keluar ke pedalaman. Dan pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memanjat pohon. Para sahabat yang lain yang melihat ini salah fokus, malah melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Faja'alu yanzuruna ila diqqati saqaih wa yadhhaqun. Mereka melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud ternyata kecil, kurus. Akhirnya mereka ketawa melihatnya. Maka Nabi SAW bertanya, "Mimma tadhhaqun? Kenapa kalian kok ketawa?" Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaih. Wahai Nabi Allah, kami ketawa karena melihat kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau pun bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqal fil mizan min Uhud." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat dibandingkan Uhud di mizan nanti di hari kiamat. Ketika ditimbang nanti di hari kiamat, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Demikian juga datang dari hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda menceritakan tentang diantara kejadian di hari kiamat. Kata beliau SAW, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah." Nanti akan didatangkan seorang laki-laki besar badannya, gemuk orangnya, la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah, ketika ditimbang di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Orang tadi ketika ditimbang di sisi Allah tidak lebih berat dibandingkan sayap nyamuk. Waqal, kemudian beliau bersabda, iqra'u, bacalah firman Allah Ta'ala, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan kami tidak menegakkan timbangan kepada mereka nanti di hari kiamat. Hadis muttafaqun alaihi. Maka dari dua hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud tadi dan hadis Abu Hurairah, dua hadis ini menunjukkan bahwasanya orangnya, jasadnya ini juga nanti akan ditimbang sebagaimana amal itu ditimbang. Dan berat tidaknya orang tadi itu tergantung dari amalannya. Apabila ia adalah seorang yang saleh, baik, maka akan berat timbangan badannya dari kiamat. Apabila ia adalah seorang yang lebih banyak amal kejelekannya, maka akan ringan berat badannya nanti di hari kiamat. Wallahu alam bissawab. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Semoga dapat dipahami. Adapun yang salahnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.